بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan memulai insyaallah kajian An-Nahw Al-Wadih. Ini adalah kajian pertama An-Nahw Al-Wadih. Kita memulai dari halaman 9. Ini adalah kitab karya Ali Al-Hazim dan Mustafa Amin, yang semoga mereka berdua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi An-Nahw Al-Wadih ini adalah kitab yang ana pribadi dulu mempelajarinya di pesantren. Oleh karena itu kita pelajari ulang di sini, karena memang kami dahulu terdidik dengan kitab ini, ya. Kami dahulu terdidik dengan kitab ini ketika masih 1 SMP. Jadi kita langsung membaca kitab ini dan juga mempelajarinya. Dulu kita sangat berat dalam mempelajari kitab ini. Karena dari nol, dari enggak tahu apa-apa, langsung dicekoki kitab seperti ini. Tapi alhamdulillah ternyata kitab ini sangat besar faedahnya, dan kita akan membaca kitab ini Arabik langsung, dan insyaallah antum akan terbiasa dengannya insyaallah taala. Dan juga kita memiliki beberapa kaidah di sini. Dan kaidah tersebut ana harap antum menghafalnya. Ana harap antum menghafalnya, ya. Insyaallah ini insyaallah murji'ah atau insyaallah apa nih, ahlu sunnah atau gimana? Jangan-jangan insyaallahnya harus benar-benar ya, dengan azam. Jangan insyaallah iya tapi enggak bakal gitu. Ya banyak orang Indonesia kayak gitu. Kita mulai dari al-jumlah al-mufidah. Kalau misalnya English-nya itu secara harfiah maknanya seolah ibarat the perfect statement. Enggak, the perfect statement. Kalimat yang perfect gitu loh. Sempurna tanpa harus dipertanyakan lagi. Ya, al-jumlah al-mufidah, al-jumlah adalah kalimat. Dalam Indonesia al-jumlah itu adalah kalimat atau sentence. Jadi kalimat atau kalimat sempurna gitu. Al-jumlah kalimat yang al-mufidah. Al-mufidah arti secara harfiah adalah yang memberikan faedah. Yang memberikan faedah. Jadi kalau misalnya di Indonesia di Arabik, kata dalam Arabiknya itu al-kalimatu. Ya. Huruf ya huruf. Harf. Kalau kata al-kalimah. Kalau kalimat dalam Indonesia dalam Arabiknya al-jumlah. Dan jumlah memang adalah kumpulan secara bahasa, maknanya adalah al-jama', kumpulan. Jadi gabungan dari beragam kata. Dan intinya kan seperti itu, semua itu gabungan. Bahwasanya kata adalah gabungan dari beragam huruf. Kemudian beragam kata disusun menjadi jumlah kalimat, dan beragam kalimat disusun menjadi paragraf. Ya. Kita mulai dari al-amthilah, misal-misal. Di sini akan baca 1-6 dulu, kemudian antum nanti akan mengikuti setelah selesai. Al-bustanu jamil. Asy-syamsu thali'ah. Syamma 'aliyyun wardah. Qatafa Muhammadun zahrah. Ya'ishu as-samaku fil ma. Yakthurun nakhilu fi Misr. Baik, mari kita membaca bareng-bareng. Al-bustanu jamil. Asy-syamsu thali'ah. Syamma 'aliyyun wardah. Syamma 'aliyyun wardah. Qatafa Muhammadun Zahra. Ya'ishu as-samaku fil ma. Yakthurun nakhilu fi Misr. Baca yakthuru bukan yaksuru. Yakthuru tha bukan sin. Tha. Yakthuru. Ya. Baik, kita mulai dari al-bustanu jamil. Ma makna al-bustan? Ma makna jamil? Al-bustan garden, taman. Al-bustan itu maknanya taman. Jama'nya dari bustan itu basatin. Ya. Seseorang namanya bustan berarti artinya namanya taman atau kebun. Karena mungkin asbabul nuzulnya karena lahir di kebun mungkin. Oh, gede di kebun. Hah? Gede di kebun atau semacamnya bustan. Al-bustan maksudnya bustan, orang-orang namanya bustan itu maksudnya jannah, surga ya. Bustan Firdaus gitu kan. Kemudian jamil artinya adalah indah. Indah, bagus ya. Jamil itu beda dengan hasan. Ya. Hasan itu baik. Kalau misalnya jamil itu indah. Good looking. Ya. Kalau misalnya hasan itu mencakup semuanya, mau good looking, mau good attitude, mau semuanya. Jadi nama hasan itu lebih bagus daripada nama jamil ya. Jamal itu ada, jamal bisa berarti keindahan. Jamal. Tapi kalau jamal itu namanya unta. Ya. Jadi kebun itu indah. Kalau di Inggris kan berarti the garden is beautiful, gitu kan? Itu kalimat sempurna itu. Enggak, bukan beautiful garden. Kalau beautiful garden enggak jadi jumlah mufidah dia. Dia belum jadi kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, asy-syamsu thali'atun, asy-syamsu thali'ah. Syuf antum nanti lihat di sini, al-bustan itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Laki-laki ya, maksudnya male gitu. Kemudian asy-syamsu thali'ah. Lihat di sini asy-syams. Syams itu muannats. Apa arti syams? Matahari. Makanya seseorang jangan namakan dirinya atau dimakan laki-laki syams. Karena syams itu muannats ya. Hah? Iya kan? Ini lihat contohnya asy-syamsu thali'atun. Thali'ah artinya thali'ah itu muncul, nampak, terbit gitu maksudnya. Di sini maksud thali'ah itu muncul ya, muncul. Misalnya matla'il fajr, misalnya matla'il fajr. Matla'il fajr. Tempat munculnya fajar. Misalnya tulu atau apa, kalau misalnya di ru'yatul hilal itu apa? Matla, tempat atau poin sisi munculnya hilal itu matla, ya kan? Jadi syams. Kemudian dalam fikih Syafi'i ada air namanya air musyammas. Air yang disyamsulkan. Air yang dimataharikan, dipanaskan dengan matahari. Itu air musyammas. Yang ketiga, syamma 'aliyun wardah. Syamma 'aliyun wardah. Syamma itu mencium, enggak bukan menghirup tapi mencium. Syam. Makanya syam itu artinya adalah indera penciuman. Syamma 'aliyun wardatan. Nah, wardah di sini apakah wardah nama orang? Kalau nama orang boleh di sini. Berarti Ali mencium si wardah, bisa di situ kan? Oh, ini nama kosmetik ya. Di toko kemudian Ali menemukan kosmetik wardah gitu, kemudian dicium. Makanya menjadi itu asbabun nuzulnya. Syamma 'aliyun wardah. Ali mencium wardah. Wardah di sini bunga. Bunga. Bunga ya. Bunga. Beda antara wardah dengan wurud atau wiritan. Kalau wardah itu bunga. Nah, kalau misalnya wurud itu keterjadian atau terjadinya. Jadi asbabul wurud bukan sebab-sebab bunga, bukan. Jadi wardah ya. Yang keempat, qatafa Muhammadun zahrah. Qatafa Muhammadun zahrah. Qatafa artinya to pick, memetik. Memetik. Qataf, qatafa. Qatafa yaqtifu. Baik. Qatafa memetik. Kemudian ada juga qatafa Muhammadun zahratan. Juga bunga. Ini enggak begitu tahu nama-nama bunga sebenarnya, tapi bagaimanapun penting masyhur lah. Yang penting bisa. Bisa juga qotofa Muhammadun waraqatan. Itu waraqah bisa paper, bisa juga leaf, yaitu daun. Memetik daun mungkin. Berarti qotofa Mas Alam daunan. Nah, qotofa Mas Alam waraqatan. Mas Alam memetik alam, memetik alam, memetik daun, ya kan? Alam memetik daun, masya Allah, itu apa? Alam memetik daun, mengguburkan daunnya. Ya. Kelima, atom sebentar lihat di sini, satu dan dua dengan tiga dan empat itu bentuknya beda sebenarnya. Bedanya di mana? Subjek. Itu benar. Tapi ketika ada subjek berarti kan ada kata kerja. Tapi coba untuk melihat yang nomor 1 dan nomor 2, apakah ada kata kerja? Tidak ada. Nah, ini yang disebut 1 dan 2 itu mubtada dan khobar. Kalau yang ketiga fi'il dan fa'il. Nah, itu juga nanti kita pelajari. Yang pertama dan kedua itu seperti jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Adapun yang ketiga dan empat itu jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Nah, tiga dan empat, kemudian lima dan enam, walaupun satu genre, satu jenis, satu aliran, tetapi masih tetap ada perbedaan. Perbedaannya adalah tiga dan empat diawali dengan fi'il madhi atau fi'lu madhin. Ya, kata kerja madhi, past, lampau, kan? Syamma itu artinya telah mencium. Qotofa artinya telah memetik. Nah, itu dalam bahasa Arab beda itu. Kalau misalnya antum ganti yang ketiga, yasummu aliyun wardah, berarti jumlah fi'il madhi, fi'il mudhari, maaf. Yasummu. Kemudian yang keempat qotofa, yaqtifu Muhammadun zahratan, berarti jadi fi'il mudhari. Nah, ini. Berapa mungkin bingung, tapi enggak apa-apa bingung sekarang. Ya dirasakanlah. Dirasakan, dinikmati kebingungan itu. Ya, jangan dipikirkan, dinikmati aja. Insyaallah tambah bingung ya. Kelima dan keenam, kita punya kelima dan keenam. Ya'ishus samaku fil ma. Ya'ishus samaku fil ma. As-samak itu iwa. Hah? Ya. Iwa, ikan. Nah, benar. Antum harus tahu itu. Itu bahasa internasional. Hah? Hah? Iya, iwa ya. Ikan. Ya'ish urip. Nah, hidup. Urif. Urip, hidup. Ya'ishu hidup. Jadi ini fi'il mudhari, berarti sedang hidup. Ikan itu sedang hidup di ma. Maksudnya di sini kenyataannya, faktanya adalah ikan itu hidup di air. Al-ma artinya air. Ma ya. Yang keenam. Yakthurun nakhilu fi Misr. Yakthurun nakhilu fi Misr. Yakthuru, kathura, yakthuru artinya akeh, banyak. Ya. An-nakhil, an-nakhil pohon kurma. An-nakhil pohon kurma. Pohon kurma itu banyak di Misr. Ya, Mesir. Misr di sini Mesir, bukan tempat. Maksudnya kan Misr itu bisa bermakna sebuah tempat, bisa juga Misr bermakna Mesir. Kalau Misr yang bermakna sebuah tempat itu harusnya fi Misrin. Tapi ini fi Misra. Kita menunjukkan ini isim alam dan ini berarti nama tempat, nama daerah ya. Oke. Sudah selesai? Bisa difahami? Atau semakin kebingungan? Alhamdulillah. Yang mana? Yang keenam ya, yakthuru fi'il mudhari'. Kalau fi'il madinya itu kathura. Oh, yang ish. Hah? Asha ya'ishu. Nah, antum sekarang ana wasiatkan antum agar mendownload aplikasi Android Kamus Al-Munawir. Ya, supaya ana enggak kerepotan ditanyain, antum bisa untuk cek sendiri ya. Sebenarnya ana pengen antum punya kamusnya secara fisik langsung sih. Tapi mungkin karena memang ana melihat antum enggak punya duit, mungkin bisa lah pakai download aja, enggak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Jadi Al-Munawir, antum cari di sini kata-katanya. Syamma itu apa? Nanti ada kemudian kan ada fi'il mudhari'nya dikasih tahu, ya syummu. Qatafa fi'il mudhari'nya yaqtifu. Kemudian ya aishu fi'il madhi'nya aasha. Kemudian yakthuru fi'il madhi'nya kathura. Baik, sekarang kita udah berapa hafal dari kosakata? Atau berapa kosakata yang kita hafal? Nah, berapa? Iya lumayan, berapa? Lumayan. Al-Bustan artinya apa? Taman. Taman. Kebun. Al-Jamil artinya? Bagus. Bagus. Enggak, bukan sekadar bagus, tapi indah dia. Al-Syams artinya? Tahari. Nah, sekarang Tali' artinya? Muncul. Muncul atau muncul? Muncul. Daerah sini muncul. Nongol. Nongol ya. Syamma? Mencium. Ali? Ali. Wardah, nama kosmetik. Kemudian Qatafa, memetik. Muhammad. Zahrah, bunga. Aasha, ya'ishu, hidup. Makanya disebut ada ma'ishah, penghidupan. Ya, ma'ishah itu seperti kita bekerja kemudian dapat gaji gitu. Seperti what do you do for a living, itu ma'ishah gitu kan. Apa ma'ishahmu maksudnya gitu. Apa penghidupanmu, perkecupuanmu dari apa? As-samak artinya? Ikan. Al-ma? Air. Air. Kathir artinya apa? Kathir, kalau kathir? Banyak. Nah, makanya kita punya kajian tafsir ilmu kathir, artinya tafsir anak banyak. Ya. Banyak anak. Itu kalau secara harfiah, tapi kan gak bisa diterjemahin itu. An-nakhil? Pohon kurma. Pohon kurma? Termulia, paling mulia, itu kurma. Iya. Jadi misalnya fu'la, husna. Husna artinya apa? Yang paling baik. Kurma dari kata karim, ya kan? Kurma. Okay. Yang paling mulia, makanya disebut kurma. Iya enggak? Ya, tapi orang-orang Arab enggak tahu ana ashtari kurma. Enggak tahu mereka kurma. Apa itu kurma? Nah, kurma di sini, bahasa sini, tapi diserap dari bahasa Arab. Dari kata kurma. Artinya yang termulia, yang paling mulia, buah yang paling mulia. Misr sudah jelas, An-Nakhil sudah jelas, Misr sudah jelas. Baik. Sekarang kita ke kaidah halaman 10. Al-Qawaid, kaidah-kaidahnya adalah At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan ya, yusamma jumlatan mufidatan, mufidatan wa yusamma aydan kalaman. Ini antum garis bawahi atau antum kotakan atau antum bulatkan kalimat at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Itu coba ditandai. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Garis bawahi atau kotakan atau bulatkan. Itu yang harus antum hafal. Itu yang harus antum hafal. Enggak boleh enggak. Kita tafsirkan di sini, kita pelajari. At-tarkib itu adalah susunan. At-tarkib itu adalah susunan. Maaf ya mas, insyaallah kelak antum akan dapat rezeki yang lebih ya. Belum dapat. Ada sekitar 100 ribu ada? Ada. At-tarkib yaitu susunan. Alladhi yang. Susunan yang. Yufidu fa'idatan tamatan. Susunan yang. Yufid. .com yufid, yaitu yufid yang memberi faedah. Yang memberi faedah. Yes, yang memberi faedah. Yang berfaedah ya, yang memberi faedah. Susunan kata alladzi yang yufidu memberi faedah. Faedatan sebuah faedah yang tamatan. Perfect, sempurna. Tamam, gitu kan? Itu dinamakan apa? Yusamma dinamakan sebagai jumlah mufidah. Kalimat yang memberi faedah. Kalimat sempurna. Dari tadi, masya Allah. Pas orang udah sedih baru. Allah. Ya, itu yusamma jumlatan mufidatan. Dinamakan jumlah mufidah. Wa yusamma aydan kalaman. Dinamakan juga sebagai kalam. Kalam ya, kalam omongan, ucapan ya. Makanya kalau misalnya orang berbicara itu bukan kalam, itu bukan jumlah mufidah. Atau orang misalnya itu bukan jumlah mufidah, itu bukan kalam. Atau misalnya orang berkata laptop gitu aja, tiba-tiba berkata laptop. Enggak tahu maksudnya apa laptop ini. Nah, itu bukan jumlah mufidah. Hah? Bukan jumlah mufidah ya. Baik. Dan juga bukan kalam walaupun bersuara. Kemudian jadi kita hafalkan at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah dan harus tahu maknanya, jangan cuma hafal doang. Baik, kita baca bareng-bareng at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Udah selesai? Udah selesai itu. Ada berapa kata? 5 kata bukan? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Udah selesai. Kita hafalkan itu. Yaitu susunan kata yang memberikan faedah, suatu faedah yang sempurna itu dinamakan sebagai jumlah mufidah, kalimat sempurna, atau disebut sebagai kalam. Disebut sebagai kalam. Baik, yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Kita baca yang kedua, al-jumlah mufidah. Jumlah mufidah qad tatarakkabu. Qad di sini bermakna kadang-kadang. Qad di sini bermakna kadang-kadang karena qad bertemu dengan fi'il mudhari' itu bermaksud kadang-kadang. Ya. Yeah. Sometimes. Yeah. Kadang-kadang tatarakkabu tersusun min kalimatain dari dua kata. Kadang-kadang kalimat sempurna itu tersusun dari dua kata. Kalimat itu kata ya. Bukan kalimat, itu bukan kalimat di sini maksudnya. Kata. Wa qad tatarakkabu min aktsar, dan kadang tersusun atau terkomposisikan ya. Terkomposisikan dari lebih, yaitu lebih min aktsar, yaitu maksudnya min aktsar min kalimatain. Lebih dari dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, enam kata ya. Wa kullu kalimatin fiha, dan kullu setiap atau semua kalimah kata fiha dalam ha, di sini kembali ke mana dhamir atau pronoun ha di sini kalimah no jumlah mufidah, setiap kata dalam jumlah mufidah tu'addu terhitung sebagai ya terhitung sebagai juz'am minha, sebagai juz artinya bagian, part minha min al jumlah mufidah. Ha di sini kembali ke jumlah mufidah. Jadi setiap kata dalam jumlah mufidah itu termasuk bagian dan member untuk jumlah mufidah tersebut. Misalnya mengatakan al bustanu jamil, berarti dua, berapa kata? Dua kata kan? Nah, itu paling minimal. Al-bustanu jamil, al-bustan satu kata, kemudian jamil satu kata. Al-bustan ini member atau part atau juzu dari jumlah mufidah al-bustanu jamil. Juga jamil merupakan part atau member atau juzu dari al-bustanu jamil, jumlah mufidah. Baik. Udah paham dan udah hafal? Mudah kan? Antum sekarang udah punya kitabnya, antum coba di ini training di sini. Tamrin atau latihan exercises di sini antum pelajari benar-benar ya. Coba kita ulang dari ini kaidahnya yang paling penting, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Coba dimulai dari antum, Mas Dimas. Coba at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Antum melihat ya? Lihat. Kok salah? Ulang, jangan lihat. Lihat Mas Ari biar tak masalah. At-tarkibul ladzi yufidatu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Ahsan, Mas Nurdin. Enggak apa-apa. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Tammah artinya apa, Mas? Mas Nurdin masih. Tammah artinya apa? Sempurna. Alhamdulillah. Mas Guru. Yufidu faidatan Ahsan. Tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Ya Mas Dias, tolong sebutkan sanad hadis pertama Sahih Bukhari. Ayo, ya Mas Dias. At-tarkibul ladzi. Jangan dibaca, Mas. Jangan dibaca. Ya dibaca dulu habis itu langsung dihafal. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Coba tanpa melihat. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Ya, fa'idatan. Ayo Syekhul Islam, tafadhol. Ahsan, Bakhtiar. Khalid. Mas Alam. Mas Nur Hadi. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Mas At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Ahsantum, ahsantum. Barakallahu fi hifzikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini antum sudah ada progres, berarti satu udah ya, alhamdulillah, satu kaidah udah hafal. Kemudian satu sanad juga sudah antum hafal, masya Allah. Saya kan ada Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair, kemudian dari Sufyan, kemudian dari Yahya, Muhammad bin Ibrahim, dan seterusnya. Ya, insya Allah ya. Insya Allah pada 10 menit lagi jam 6.40 kita akan mulai mempelajari mustalah al-hadith. Insya Allah ta'ala. Kita tutup kajian nahwu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah pekan depan hari Selasa kita akan mulai yang kedua insyaallah dari nahwu al-wadi. Walhamdulillahirabbil alamin.